Apakah memudaratkan apabila kita sholat di waktu itu terlarang? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, jika tidak ada dalil yang menggeser dari hukum asal larangan, maka haram. Tetapi sebagai yang dengar, yang dilarang, yang diharamkan adalah sholat-sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang ada sebabnya seperti niatul masjid, istikharah, ya, dan sebagainya, termasuk qadha, tidak masuk dalam larangan. Apakah seorang mendapatkan pahala dari amalan nazarnya seperti dia berpuasa karena nazarnya? Ketika dia bernazar, dia melakukan sesuatu yang makruh menurut jumhur. Artinya dia tidak berdosa bernazar. Tapi andaikan dia tidak bernazar karena menaati syariat Allah, menaati Allah, maka itu afdal. Nah, seandainya dia meninggalkan bernazar karena Allah, karena dia tahu itu dimakruhkan dan dia ingin menaati Allah SWT, menaati Nabi SAW yang melarang, maka dia dapat pahala meninggalkan bernazar. Tapi apabila dia bernazar, dia melakukan sesuatu yang makruh, artinya dia tidak berdosa. Apabila isi nazarnya ketaatan, wajib melaksanakannya. Ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, dapat pahala atau tidak? Hah? Dapat pahala atau tidak menaati Allah mengerjakan ibadah? Tentunya dapat. Makanya mereka dipuji oleh Allah sebagai sifat al-abrar yufuna bin nadri. Dapat pahala tentunya. Nah, yang terus mengatakan, kalau begitu saya bernadar aja, biar dapat pahala. Sebelum dapat pahala, mengerjakan perkara makruh. Andaikan meninggalkan perkara makruh, dapat pahala dulu. Iya kan? Jadi kalau Anda meninggalkan nadar, dapat pahala. Sementara kalau bernazar, banyak sekali orang-orang yang bernazar setelah itu tanya ke sana kemari. Kenapa? Kebingungan dia, kesulitan. Berat. Semangat bernazar setelah mau dilaksanakan. Aduh. Nah, mikir panjang. Sampai ada bernazar puasa Daud, puasa... Nah, macam-macam. Setelah itu kebingungan sendiri, berat. Nah, baik, jadi jangan bernazar. Dilarang oleh Nabi SAW. Apabila ada jamaah tabligh, jamaah tabligh pergi berdakwah di kampung kita 3 hari atau 40 hari, apakah kita mengusirnya atau kita membiarkannya saja berdakwah? Apa kita punya kemampuan mengusir? Baik. Apabila kita adalah salah satu takmir pengurus masjid dan kita punya qaul, punya ra'yu, punya pendapat yang diperhitungkan karena kita anggota takmir misalkan, maka kita berjuang kepada pengurus-pengurus yang lain untuk menolak. Karena yang mereka kerjakan adalah bid'ah. Ya. Bukan memakmurkan masjid, tetapi mengotori masjid dengan bid'ahnya. Baik, jika itu bisa ditempuh, dilakukan. Adapun mengusirnya secara kasar, bisa jadi fitnah. Nah, dan perlu diketahui, hati-hati, ya, jamaah tabligh punya dendam tersendiri terhadap salafiyun. Mereka tahu, mereka selalu ditahdir oleh salafiyun. Nah, mereka punya kebencian tersendiri kepada salafiyun. Oleh karena itu, di waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu, kalau di sana salafiyun, misalnya seorang diri atau berdua, kemudian rombongan jamaah tabligh banyak, biasanya mereka mengganggu. Berani memukul bahkan, ya, menantang berkelahi, karena di antara mereka banyak preman. Preman, ya, yang bertobat, langsung berkeliling jadi da'i. Nah, akhirnya seperti itu kejadiannya. Ya, cerita tentang itu banyak. Nah, bahkan kejadian yang pernah terjadi di daerah di Parepare, ada salah satu masalah, ada seseorang masuk masjid, di situ ada orang-orang tabligh lagi sedang khuruj di masjid itu. Nah, ya, orang ini hanya mau memindahkan tas, bukan mau mencuri. Dicurigai pencuri dengan kebodohan dan arogannya orang-orang tabligh ini. Ya, orang ini langsung ditangkap, kemudian dipukul rame-rame. Qadarullah ma syaa, ternyata mati. Tetapi ternyata ceritanya panjang, karena korbannya itu keluarga aparat, dan mereka diangkut semua itu sama tabliknya, ditangkap semua. Jadi mereka tidak segan-segan melakukan arogan seperti itu, memukul, menganiaya, jadi hati-hati. Nah, untuk menghindari mudarat, untuk menghindari fitnah dan mudarat, ya, jika antum sendirian atau hanya berdua sementara tabligh, dia terkadang memancing, mengucapkan salam, assalamualaikum, kalau kita tidak balas, langsung ngamuk. Salafiyah. Ini salafiyah, tidak mau jawab salam kita ini. Nanti menantang berkelahi atau bahkan langsung memukul. Jadi hati-hati dari segi ini. Nah, ya, dari sisi ini, itu kehati-hatian. Nah, karena ini sudah masyhur dan ma'ruf pada mereka. Nah, wallahu musta'an.